الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita ambil adab yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala berhubungan dengan adab seorang talib terhadap dirinya sendiri. Al-ashir an yatrukal ishrah, yaitu untuk meninggalkan pergaulan yang berlebihan. Nah, meninggalkan banyak bergaul. Tayyib, pada zaman sekarang, khalifillah, di antara hal yang butuh untuk diperhatikan juga apa? Meninggalkan dan tayyib grup-grup yang membuat apa? Membuat terlalu sibuk. Nah, dan ini juga banyak diberikan tanbih oleh masyayikh kita. Terkadang seorang khalifillah punya grup 10 mungkin. Nah, ikut grup 10 atau 11 atau 12. Nah, tayyib hanya menyibukkan. Kila wa qala sebagiannya. Nah, tayyib sibuk sehingga terkadang seorang begadang hanya berada di depan layar HP-nya. Tayyib atau meninggalkan majelis ilmu demi apa? Buka-buka HP-nya dan seterusnya. Kalau menghadiri majelis ilmu sakit, tapi kalau di hadapan layar HP sehat. Nah, ini talbis iblis, kan? Juga, nah, aplikasi-aplikasi pertemanan yang banyak dibuat. Karena tujuan pembuat biasanya, terutama orang-orang kufar selain mereka, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, juga apa? Juga untuk menyibukkan kaum muslimin. Nah, menyibukkan kaum muslimin dan juga untuk merusak generasi. Tayyib, sebagaimana ditampilkan di sini, seorang talib ya an yatrukal ishrah di antara adabnya. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wa la siyama li ghairil jins. Sebab meninggalkan pergaulan yang berlebihan tersebut termasuk di antara perkara terpenting yang seyogianya seorang penuntut ilmu melakukannya. Untuk apa meninggalkan isyrah? Terlebih lagi apabila pergaulan tersebut selain jenisnya, pergaulan beda jenis. Nah, jenis manusia dengan jenis jin, laki-laki dengan perempuan, dan juga apa jenis para penuntut ilmu dengan la'abin, dengan orang-orang yang hanya sekedar main saja. Nah, makanya alhamdulillah bagi talabah yang mendapati temannya sudah futur misalnya. Temannya sudah futur, sudah. Nah, kalau memang tidak mampu menasihati, sudah tidak usah apa? Banyak berhubungan. Karena apa? Karena kefuturan itu menular. Lebih cepat menularnya daripada kita berusaha untuk apa? Untuk menasihatinya. Kecuali kalau kita memang tidak berhubungan untuk menasihati. Tapi kalau sekedar untuk ngobrol, maka kita yang akan terseret. Kita akan terseret. Dan karena semua orang ifanifillah pada asalnya adalah apa? Da'i. Pada asalnya adalah penyeru. Seorang yang malas, walaupun enggak apa, dia enggak meniatkan untuk menyeru, memanggil untuk malas. Tapi dengan perbuatannya, terkadang itu juga apa? Seruan untuk yang lain ikut malas. Nah, Baik dengan lisanul maqal, dengan lisan yang dia ucapkan, atau dengan lisanul hal, dengan perbuatan-perbuatan dia. Demikian pula ahlul batil. Baik pada asalnya, nah mereka ya menyeru kepada kebatilan. Qala wa khususan liman kathura la'ibuhu wa qallat fikratuhu. Fa inna tiba'a sarraqah. Terkhusus lagi untuk bergaul dengan orang yang banyak mainnya dan sedikit pemikirannya. Banyak main, sedikit berpikir. Karena memang orang yang sukanya main ikhwanifillah memang asalnya tidak suka untuk apa? Untuk menggunakan pikiran yang diberikan. Makanya dalam hadis apa? Dalam hadis, dalam bait syair siapa yang saya bisa mendatangkan yang berhubungan dengan hal ini. Idza kunta la taqra wa la anta fahimu fa mautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'abun wa lailuka naimu. Fa hayatuka fid dunya kama tahyal bahaimu. Nah, jika engkau tidak baca, tidak pula memahami. Karena manusia yang membedakan dengan binatang apa? Ya karena dia belajar, dia menggunakan akal, juga dia memahami. Kata penyair ini, dakun tala takra wala anta fahimu. Jika engkau tidak baca, tidak pula engkau seorang yang paham. Nah, famautuka khairun min hayatika daimu. Kematianmu itu lebih bagus daripada hidup terus menerus. Kenapa? Naharuka la'abun walailuka na'im. Siangnya main-main, malamnya mendengkur. Nah, maka fahayatuka fid dunya kama tahyal bahaimu. Kehidupanmu di dunia seperti hidupnya apa? Bahaim. Apa bahaim? Hah? Binatang. Nah, nah yang seperti ini dijauhi ikhwanillah. Makanya, terkadang beberapa jam saja, panikila anak-anak, anak-anak kita misalnya, kemudian bergaul, dengan la'abun, dengan anak-anak awamunas, biasanya langsung terserap apa yang aneh-aneh, tapi bisa joget tiba-tiba bisa senam, tiba-tiba bisa saya menjadi Superman. Padahal tidak pernah tahu Superman itu. Nah, dengan beberapa saat saja bergaul ya. Dan ini mujarab. Misalnya kita sedang liburan, terkadang liburan ke tempat orang tua, ke tempat mbahnya, langsung terserap dengan kondisi sekeliling. Maka banyak-banyak disyukuri tatkala seseorang mendapatkan lingkungan yang jauh dari dalam hal-hal yang merusak. Dari ini saja kalau seorang memperhatikan itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Fa inna tiba'a sarraqah. Karena apa? Karena tabiat itu sarraqah, yaitu sangat cepat usahanya untuk mencuri. Tabiat ikhwanifillah ya, dia akan mencuri, berusaha mencari-cari mangsa. Tabiat maksudnya apa? Tabiat ini gampang sekali menularnya. Baik, gampang sekali menularnya. Apalagi perkara-perkara yang buruk. Dengan pergaulan akan sangat cepat. Yang tadinya ngomongnya halus, ya. Tayyib beberapa lama bergaul, beberapa saat bergaul saja sudah bisa ngomong macam-macam. Tayyib bisa ngomong kasar, bisa yang tadinya nggak pernah. Ya contoh saja beberapa saat ngomong misalnya dengan teman yang suka ngapak, akhirnya bisa sudah ngapak bisa. Dan ini contoh jelas yang bukan merupakan apa perkara yang batil, hanya sekedar perkara mubah. Apalagi hal yang sifatnya batil. Nah, tayyib sifatnya batil cepat. Seperti anak-anak yang baru pulang ini, kemarin saya lihat. Dari mana istilah-istilah itu, ada jasuki, nah ada bahasa kepo, ada apa itu, dari mana itu? Saya enggak pernah mengajarkan, langsung bisa. Nah, tayyib. Nah, cepat ikhwanillah. Cepat sekali apa? Cepat sekali menular. Dan mesti itu semuanya jadi ingat semua, tahu semua. Padahal kalau disuruh ngapal satu kosakata bahasa Arab, sekarang dijelaskan besok lupa. Ya tidak. Tapi kalau sudah jasu kayak gini cepat sekali. Ya. Nah. Allah musta'an. Fa inna tiba sarafa. Qala wa afadul ishra daya'ul umuri bi ghairi fa'idatin wa dhahabul mali wal 'irdi in kanat li ghairi ahlin wa dhahabud din in kanat li ghairi ahlihi. Nah, di antara dampak buruk nah pergaulan ikhwanifillah yaitu apa? Sia-sianya umur, yaitu hilangnya umur tanpa ada faedah. Daya'ul umur, hilangnya umur di ghairi faedah, tanpa ada faedah. Cuman apa? Cuman sekedar kumpul-kumpul. Makanya lihat mereka yang punya misalnya geng, punya apa? Kelompok. Nah, punya grup, maka enggak, jangan dibiasakan geng-gengan ya kan itu. Dalam artian apa? Ini ngumpul itu terus enggak bagus. Tayyib. Bikin geng. Nah, karena nak ngumpul-ngumpul yang seperti itu ya'ul umur, hanya apa? Menghilangkan umur. Baik. Tanpa ada faedah. Bahkan sebagian mereka itu terkadang apa, rela apa? Rela mempertaruhkan nyawa ya tidak, untuk membela temannya. Baik benar atau salah, yang penting itu adalah apa? Grupku, gengku. Walayyadzubillah. Wadhahabul mal, dan hilangnya harta. Ini jelas. Nah, kalau punya teman banyak, kalau tidak neraktir sekali-kali ya, nah, tayyib malu. Wal'irdi, dan juga kehormatan. Ingkanat li ghairi ahlin, apabila nah, tayyib pergaulan tersebut kepada seorang yang sebenarnya tidak pantas digauli. Demikian pula apa, hilangnya agama apabila bergaulnya dengan orang yang tidak pantas untuk digauli. Nah, bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan orang yang meninggalkan puasa. Baik. Banyak cerita mereka yang berpuasa, bekerja berpuasa, teman-temannya tidak berpuasa, biasanya digoda. Nah, digoda, diejek. Nah, tayyib. Walayyadzubillah. Sehingga apa? Lama kelamaan bisa hilang agamanya. Ini diantara dampak buruk isyrah, kalau bergaulnya tidak tepat pada orang yang mampu membawa dia kepada kebaikan. Qala walladhi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Ini. Nah, setelah beliau memberikan peringatan dari pergaulan yang tidak benar, maka beliau berikan khanifillah bimbingan bahwasanya yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang memberi faedah kepadanya, atau illa man yufiduhu, kecuali bergaul dengan orang yang dia memberi faedah kepadanya, au yastafidu minhu, atau dia mengambil faedah darinya. Inilah pergaulan yang hendaknya kita bangun. Tapi pergaulan yang positif. Nah, maka ini yang diharapkan. Kalau memang butuh grup-grup, misalnya grup WA yang ada, atau grup Telegram yang ada, maka dibangun dari sini. Bukannya sekedar apa? Sekedar cangkrok, cuma sekedar ngobrol, tidak karuan. Tapi memberikan faedah atau na'am mengambil faedah. Kama ruya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhdu 'aliman aw muta'alliman wa la takun ats-tsalitsa fatahlik. Naam. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keluarlah engkau sebagai seorang alim atau sebagai seorang yang belajar. Jadi kalau engkau keluar rumah, berangkat ke suatu tempat, berangkatlah dalam keadaan sebagai seorang alim yang mengajari manusia atau seorang muta'alim yang belajar. Pilihannya itu yang mengajar atau yang belajar. Wala takunit thari, jangan engkau menjadi golongan yang ketiga, fatahlik atau fatahlak, sehingga engkau celaka. Jangan menjadi golongan yang ketiga sehingga engkau celaka. Kenapa? Enggak belajar, enggak pula mengajari. Karena berarti menunjukkan dia jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan. Karena kebaikan itu sumbernya pada ilmu. Apalagi kalau sekedar duduk-duduk, tanpa ada faedah yang biasanya dicerumuskan oleh syaitan pada kemaksiatan, ghibah, namimah, sehingga celaka karena dosa besar. Hadits ini akhwanillah yang sahih mauquf. Taib mauquf dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib, ada pun riwayat yang marfu ini taib. Ugdu 'aliman aw muta'alliman wa la takun ats-tsalitsa fatahlak. Diriwayatkan juga dari Abi Bakrah, cuman pada sanadnya ada kedhaifan. Jadi yang rajih untuk hadis ini apa tadi? Hadisnya indak ya alif mauquf kepada siapa? Sahabinya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati man yadhi'u 'umruhu ma'ah wa la yufiduhu wa la yastafidu minhu wa la yu'inuhu 'ala ma huwa bi sadadi falyatalattaf fi qad'i 'ishratihi fi awwal al-amri qabla tamakkuniha. Ini nasihat dari beliau. Baik. Apabila orang yang menyia-nyiakan umurnya, ikhwanifillah, memulai atau menawarkan untuk berteman bersama dengan dia, dan biasanya panggilan-panggilan untuk pertemanan, kalau ada orang menawarkan untuk berteman atau memulai ingin berteman, ingin bergaul, tapi termasuk dia diketahui orang yang menyanyiakan umur. Wala yufiduhu wala yastafidu minhu, yang dia tidak akan bisa memberikan faedah, tidak pula dia mengambil faedah darinya. Tidak pula dia membantu pada perkara yang dia sedang berada di tengah-tengahnya, yaitu dalam masa menuntut ilmu. Maka hendaknya dengan lembut dia menolak untuk memutus pergaulan dengan orang tersebut semenjak awal pertama kali, sebelum Qiyaba, dia memiliki tempat atau qabla tamakkuliha, sebelum dia mampu untuk apa? Menjadi teman akrab bersama. Karena terkadang ikhwan fillah, kalau tidak segera seorang misalnya menolak dengan bagus, ini tidak terasa akan terseret. Fa'inal umura idha tamakkanat asurat izalatuha, sebab sungguhnya perkara-perkara apabila sudah kokoh, pertemanan sudah kokoh, ini sulit untuk abah menghilangkannya, untuk mutus sulit. Wa minal jari ala al-sunatil fuqaha ad-daf'u ashalu minar raf'i. Dan di antara perkara yang mengalir di atau perkataan yang mengalir di lisan-lisan para fuqaha, yaitu menolak lebih mudah daripada mengangkat atau mendorong, mendorong yaitu menolak lebih mudah daripada mengangkat. Kalau dalam kedokteran, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Maka tempuh jalan pencegahan. Makanya bagi orang tua, ikhwan juga tempuh sisi ini untuk apa? Untuk anak-anaknya melihat kok ada perubahan yang bagus, segera cari sebabnya, kemudian ambil langkah preventif, langkah pencegahan agar jangan sampai parah. Tapi kalau dibiarkan saja, ya ini bukan mendidik namanya. Fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban salihan dayyinan taqiyya. Maka kemudian apabila dia butuh kepada orang yang bisa menemani dia, dan tentunya kita semua butuh, teman. Butuh orang yang bisa bersama-sama dengan kita saling bantu-membantu. Maka falyakun sahiban salihah, maka hendaknya yang dia cari adalah seorang teman yang saleh. Dayyinan taqiyan, yang memiliki agama bagus dan bertakwa. Wari'an zakiyan, yang wara' dan bersih hatinya. Katsiral khair, yang bagus, yang banyak kebaikannya. Qalilal syarr, yang sedikit kejelekannya. Kenapa? Karena namanya kejelekan ya ada saja. Tapi yang sedikit. Kalau kita mencari yang bagus secara murni, tidak akan dapat. Beda apa? Sama kan? Katsir al-khairi qalil asyarr. Hasan al-mudara, yang bagus dalam mudara, yaitu dalam menjaga sikap, ikhwan fillah, tidak vulgar dalam berbagai macam sikap. Bisa dia menyembunyikan sesuatu yang memang tidak seharusnya ditampakkan. Intinya bisa bersiasat dalam dalam berteman. Kenapa, ikhwan fillah? Kalau berteman dengan orang yang polos juga terkadang bikin ruwet. Apa saja yang dia dengar disampaikan, ini tidak pas. Makanya bergaul dengan seorang yang jahil ini terkadang bikin bikin banyak musibah. Baik. Semua yang didengar disampaikan kepada orang lain. Dan tidak bisa mengambil sikap, mengambil siasat yang bagus demi kebaikan saudaranya. Qalilal mumarah, yang sedikit sedikit perdebatannya, tidak suka berdebat, sedikit-sedikit ngeyel. Ini bikin habis waktu kita untuk mengatasi kengeyelannya ini. Inna siya dhakkara, apabila dia lupa maka temannya tersebut mengingatkan. Wa in dhakara a'ana, dan jika dia itu ingat, temannya menolong, membantu. Wa in ihtaja wasa, apabila dia butuh maka tidak menolak untuk memberikan bantuan. Wa in ihtaja wasah, jika temannya ini butuh, ya dia wasah dalam artian memberikan bantuan dengan apa? Dengan penuh senang hati tanpa ada keterpaksaan. Sehingga apa? Semuanya nyaman. Semuanya nyaman, tidak perlu diminta. Bahkan dalam sebagian salaf, ikhwanillah, perkataan salaf, nah, datang seseorang ya, atau pulang kepada keluarganya dalam keadaan menangis, kenapa? Nah, baik, padahal dia baru saja membantu saudaranya, karena saudaranya ini, yaitu saudaranya se-Islam. Nah, baik, meminjam sesuatu atau meminta sesuatu, dia menangis. Nah, dikira istrinya kalau memang enggak mau memberi, ya jangan, tadi kenapa kok diberi, sekarang akhirnya menangis sedih. Nah, menangisnya bukan karena itu, menangisnya kok sampai saudaraku meminta, aku enggak sadar kalau dia sebenarnya butuh. Nah, dia menangisnya dari sisi ini. Nah, sampai enggak tahu saudaranya butuh, kemudian dia harus meminta. Nah, bukan karena menangis kehilangan sesuatu yang diberikan. Wa in dzakara aana, kalau dia ingat dia membantu, wa in ihtaja wasa, kalau butuh ya segera apa, dengan senang hati memberikan bantuan. Wa in dzajira sabbara, dan apabila dia itu marah, maka temannya bisa menyabarkan. Ini. Dan ini hakikatnya juga, ikhwan fillah, bagi yang sudah punya teman akrab. Nah, ini seperti ini harusnya. Juga apa? Nah, yang hubungannya lebih dari sekedar teman, hubungan suami istri ini juga, mereka kan teman kita juga. Nah, ini para istri hendaknya seperti ini. Nah, baik, ketika marah bisa menyabarkan, ketika ingat bisa menolong, membantu, nah itu. Kalau lupa bisa mengingatkan. Taib. Wa mimma yurwa an Ali radhiyallahu anhu, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fa kam min jahilin arda haliman hina wa kha. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syaa. Nah, dalam bait ini yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang disebutkan dalam diwan Ali bin Abi Thalib. Cuman dalam sanadnya Mujalid Al-Hamdani. Nama seorang yang dhaif. Cuman badannya hikmah, dikatakan di sini, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan engkau bersahabat dengan saudaranya kejahilan. Hati-hati engkau dari dia. Wa iyyaka wa iyyahu. Hati-hati engkau dari dia. Fakam min jahilin arda haliman hina wa kha. Betapa banyak seorang yang bodoh, seorang yang jahil, menjatuhkan seorang yang halim, seorang yang bijak. Tatkala orang alim tersebut, ya orang yang bijak tadi, bersahabat dengan seorang jahil. Karena seorang yang bijak, alhamdulillah, halim, terkadang dia apa? Dia menyembunyikan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Dan terkadang dia berusaha menyampaikan dengan tujuan nasihat misalnya, atau tujuan yang lain. Nah, si jahil ini tidak paham. Semuanya dipukul rata. Ini bisa menimbulkan banyak fitnah. Yuqausul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syaa. Seseorang ditimbang dengan orang lain apabila dia berjalan bersama-sama. Nah, apabila dia bersalin bersamanya menjadi sahabat karib, maka apa? Dihukumi sama. Hal ini senada dengan hadis yang masyhur apa? Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Walibadihim, dan pecir dari sebagian yang lainnya. Inna akhaka sidqa man kana ma'aka. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka. Wa man idza raibu zamanin samta'aka. Syattata syamla nafsihi liyajma'aka. Sungguhnya saudaramu yang sebenarnya khalifillah mangka nama akia, itu orang yang bersama denganmu, yaitu bersama denganmu dengan apa? Kebersamaan yang betul-betul, bukan apa? Bersama kalau lagi senang, kalau lagi tidak senang ditinggal. Tayyib, kalau lagi na'am punya uang dia temanku, kalau lagi kere dia apa? Tayyib dibuang. Tayyib habis mandi sempat dibuang, kata orang. Tayyib, tapi inna akha sidqa, inna akha ka sidqa man kana ma'ak. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak. Dan orang yang memadariti dirinya untuk memberikan kemanfaatan kepadamu. Dalam artian dia tidak segan-segan tertimpa suatu dharar untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya. Baik itu capek atau pengorbanan, harta dan seterusnya. Wa man idza raibu zamanin sadda'ak syattata syamla nafsihi liyajma'ak. Dan orang yang apabila suatu ujian zaman itu menimpamu, ya, membenturmu, ada benturan di waktu-waktu yang kau hadapi, maka dia akan apa? Mengumpulkan semua kemampuan dirinya untuk liyan jemaah, agar bisa mengumpulkanmu. Dalam artian syattata syamla nafsihi liyan jemaah, yaitu dia pecahkan, ya, dalam artian dia korbankan kemampuan yang ada pada dirinya untuk bisa mengumpulkan engkau, bisa kembali nampuli dan seterusnya. Dan dikatakan oleh Al-Mas'udi Tayyib, karena bait ini dinisbahkan kepada Abu Atahiyah. Dikatakan oleh Mas'udi, walau lam yakun li Abil Atahiyah siwa hadhil abyad allati abana fiha an sidqil ikha wa mahdil wafa lakana mubarrizan ala ghairihi mimman kana fi asri. Seandainya saja Abu Atahiyah tidak memiliki bait-bait syair kecuali bait-bait ini yang menjelaskan padanya kejujuran dalam persaudaraan dan murninya dalam apa? Dalam menunaikan thayyib dan membalas kebaikan. Maka tentu dia seorang yang apa? Terdepan dari yang lainnya, dari penyair-penyair di zamannya. Dan menunjukkan bagusnya penjabaran beliau tentang hakikat persaudaraan yang sebenarnya. Seorang yang rela berkorban untuk jiwanya hancur, syattata syamla nafsihi liyajma'ak. Dia siap untuk menghancurkan dirinya untuk bisa mengumpulkanmu. Cuman beliau katakan, wa hadhihi sifatu fi asrina ma'dumah wa mustahilun wujuduha. Pemutaadzirun kaunuha, pemutaasirun ru'yatuha. Sifat yang seperti ini di zaman kita tidak ada. Mana ada, mustahil untuk didapati, karena kebanyakan bersahabat ya min ajli maslah. Bersahabat kalau dapat maslah. Kalau tidak ada kemaslahatannya diambil, sudah nam tinggal. Taib. Apalagi seandainya kemaslahatan awal ada, ketika dimintai pertolongan pun enggan kalau tidak ada duit, kalau tidak ada bayaran dan seterusnya. Nah, karena kebanyakan manusia membangun dari sisi ini, dari sisi perkara duniawi. Allah musta'an. Ini kesimpulan adab yang ke-10 khanifillah, yaitu berhubungan dengan masalah apa, pergaulan, untuk mempersedikit pergaulan yang tidak bermanfaat. Nah, dan memilih teman yang baik yang bisa menimbulkan semangat. Nasallallahu alaihi wa sallam. Taufiq wa sadaq. Walhamdulillah.